Kemudian ikhwanatina azakumullah yang dimaksud dengan al-walidain, pendapat yang rajih dari ulama kita yang dimaksudkan dengan al-walidain ialah abun wa ummun, bapak dan ibu kandung kita. Di dalam Al-Quran dan As-Sunnah dan juga dalam penggunaan istilah bahasa Arab yang namanya walid itu untuk ab, bapak. Yang namanya walidah itu untuk ibu. Walidain itu abun wa ummun. Tidak pernah disebutkan dalam Al-Quran dan juga Sunnah kalimat walid digunakan untuk makna jadun, kakek. Tidak ada. Yang ada kalimat ab, kalimat abun itu digunakan untuk bapak, untuk kakek, bahkan kakek yang paling atas dikatakan sebagai ab. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq ila akhirih. Kata-kata aba, ab itu untuk ab sama jad dan setelahnya. Tapi berhubung dalam riwayat ini dan juga dalam banyak ayat digunakan lafaz walid atau walidain, maka yang namanya kakek tidak masuk. Yang namanya buyut tidak masuk. Yang namanya canggah tidak masuk. Apalagi yang apa lagi? Yang namanya yang paling apa lagi? Tidak masuk. Yang dimaksudkan dalam riwayat ini ialah abun wa ummun, bapak ibu kandung kita. Itu namanya walidain. Sehingga birrul walidain berbakti kepada bapak ibu kandung kita. Apakah bapak tiri masuk? Jawabannya tidak masuk. Apakah ibu tiri masuk? Jawabannya tidak masuk. Yang masuk dalam ayat ini dan hadis ini adalah abun, abuka wa ummuk, bapakmu dan ibumu yang melahirkan kamu. Barakallahu fikum. Sehingga semua ayat, semua hadis yang menjelaskan tentang birrul walidain, juga keterangan salafun salih dan para ulama yang menjelaskan tentang birrul walidain, itu maksudnya ialah berbakti kepada bapak kandung dan ibu kandung yang selain mereka tidak masuk dalam pembahasan ini. Ya walaupun ada perintah berbuat baik kepada mereka semua, tetapi tidak sebagaimana bapak dan ibu kandung kita. Kemudian warahmatullahi wabarakatuh, kalimat birrun, al-bir itu ismun jami'un likulli khisalil khair. Sebuah nama yang mencakup semua perangai-perangai kebaikan. Itu namanya bir. Bisa dalam bentuk birun bil mal, berbakti dengan harta benda. Bisa dalam bentuk birun bil qaul, berbakti dengan ucapan. Bisa birun bil fi'il, berbakti dengan perbuatan. Birun bil khidmah, berbakti dengan mengkhidmat orang tua. Birrun bil jah, berbakti dengan kedudukan yang kita punya. Atau paling tidak birrun bid du'a, berbakti kepada orang tua dengan doa. Juga meliputi birrun syar'i, berbakti yang disebutkan dalam syariat. Juga meliputi birrun urfi, berbakti yang sifatnya adat istiadat masyarakat yang tidak melanggar syariat. Apa yang dikatakan oleh masyarakat itu berbakti masuk dalam kategori ini. Tayyib, dengan ketentuan tidak melanggar syariat. Barakallahu fikum. Kalau di tengah-tengah masyarakat kita orang tua duduk di atas, anak di bawah, itu bakti, maka termasuk amal bakti. Walaupun tidak ada nas Quran yang mengatakan bapak di atas, anak di bawah. Tidak ada nasnya. Tetapi itu ada di dalam of kebiasaan masyarakat setempat. Dan itu tidak bertentangan dengan agama. Maka masuk di dalam kalimat bir. Harakallahu fikum. Begitu pula ikhwan fillah azakumullah, kalimat ihsan yang disebutkan dalam ayat wa bil walidaini ihsana, kalimat ihsan yashmulu jami'al ihsan, meliputi semua bentuk kebaikan. Kebaikan dengan ucapan, kebaikan dengan perbuatan, dengan harta benda, dengan doa, dengan khidmat, dengan kedudukan yang sesuai dengan syariat atau yang sesuai dengan adat istiadat. Semua yang namanya kebaikan masuk di dalam kalimat ihsana. Maka itu semua yang harus kita berikan kepada orang tua kita, kepada bapak dan ibu kita sebagai bentuk bakti kita kepada mereka. Barakallahu fikum. Nama ikhwan. Ini yang namanya bir. Yang namanya birun. Kemudian barakallahu fikum. Sampai kapan kita berbakti sama orang tua? Apakah ada batas maksimal seseorang anak itu dinyatakan telah berbakti kepada orang tua? Al-jawab. Jawabannya barakallahu fikum hanya ada dua pilihan. Atau tiga pilihan. Yang pertama ialah orang tuanya telah wafat. Orang tua telah wafat. Maka bakti kepada orang tua semasa hidupnya selesai. Tinggal bakti kepada orang tua setelah dia meninggal. Atau dianya yang wafat. Ya selesai. Kalau anaknya yang mati, berarti sudah selesai kewajiban dia berbakti kepada orang tuanya. Lagi dunia walaki akhirat. Selesai. Atau satu keadaan di mana dia telah dinyatakan lulus. Dinyatakan sudah berbakti kepada orang tuanya. Sudah membalas kebaikan-kebaikan semua kebaikan orang tuanya. Itu yang disebutkan dalam hadis yang kedua dalam risalah ini. Saya bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, la yajzi waladun walida illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqah. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, tidak mungkin seorang walad, seorang anak, baik dia anak laki atau anak perempuan, tidak mungkin seorang anak membalas kebaikan walidnya, orang tuanya, kecuali dia mendapati orang tuanya itu mamlukan sebagai hamba sahaya, lalu dia beli, kemudian dia bebaskan. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Hanya satu keadaan ini yang disebutkan Rasulullah SAW, anak sudah dinyatakan lulus dan telah berbakti kepada orang tuanya dan telah membalas semua budi-budi orang tua dia selama ini. Mendapati orang tuanya budak, hamba sahaya, dia bebaskan, lalu dia bebaskan. Baik orang tuanya masih hidup, ya masih hidup, masih budak, atau dianya juga masih hidup, sudah dinyatakan lulus. Selama tidak bisa menjalankan yang satu ini, maka kebaikan apapun yang telah kamu berikan kepada orang tua kamu dinyatakan belum selesai bakti kamu kepada orang tua. Belum dianggap berbuat bakti kepada orang tua dengan sebenarnya. Belum bisa membalas budi-budi dan kebaikan-kebaikan orang tua selama ini. Walaupun kamu sudah mengerahkan semua harta benda yang kamu miliki, semuanya kamu kuras habis untuk ngurusi orang tua. Tidak cukup untuk membalas kebaikan orang tua tadi. Belum dianggap sekukunya baktinya kamu kepada mereka. Sudah berapa miliar yang antum keluarkan ya ikhwan untuk orang tua? Kok senyum? Jawabannya, selama ini orang tua yang ngurusi saya, Ustaz. Wah, ya belum dimulai kalau begitu. Nah, orang tua terus yang ngurusi antum. Sekarang dibalik, antum yang ngurusi orang tua. Sudah berapa banyak harta yang kamu keluarkan ke mereka? Berapa? Banyak, Ustaz. Berapa? Ya, jutaan lah. Ya, jutaan. Kalau seandainya kamu keluarkan semua hartamu, ludes yang kamu miliki triliunan, mungkin bilionan, gitu ya. Triliun atau bilion, gitu ya. Semua kamu kuras, semua kamu keluarkan untuk ngurusi orang tua kamu, untuk bakti kepada orang tua kamu, itu belum dikatakan cukup. Belum bisa membalas kebaikan dan budi orang tua kamu kepada kamu selama ini. Kusi harta ya, kawan. Kamu habiskan waktu kamu dari mulai jam 00 sampai jam 00 yang berikutnya. Kamu tidak tidur, tidak makan. Tidak sempat ngurusi diri kamu sendiri. Fokus full time. 24 jam non-stop. Kamu ngurusi orang tua kamu. Dari mulai A sampai Z. Belum dikatakan cukup berbakti kepada orang tua kamu. Belum dinyatakan membalas budi orang tua kamu selama ini. Belum, ya kan? Belum sakukunya, ya kan? Belum sakukunya. Itu hadis ini sangat singkat, tetapi menggambarkan kepada kita, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Betapa orang tua itu dijunjung tinggi, setinggi-tingginya dalam Islam. Dimuliakan semulia-mulianya dalam Islam. Dan jangan kamu kira itu khusus untuk orang tua yang saleh. Jangan kira untuk orang tua yang salafi. Nah, ini semuanya umum, berlaku untuk semua orang tua kamu. Lafadznya sangat umum. La yajzi waladun walida. Tidak ada kata-kata walid dan soleha. Tidak ada kalimat walid dan salafi yang sunninya. Tidak ada. Lafadznya walid dan orang tua. Artinya walaupun orang tua kamu itu memiliki pemahaman yang aneh-aneh, belum mengerti dakwah yang mulia ini, belum dapat hidayah, masih awam, wam. Enggak semata-mata awam, mungkin punya pemahaman yang aneh-aneh. Tetap itu adalah orang tua kamu yang melahirkan kamu, yang mengurusi kamu, yang membesarkan kamu, yang di pundak kamu sekian banyak budi-budi orang tua yang harus kamu balas. Apalagi orang tuanya, masya Allah, saleh, salehah, salafi, salafiyah, apalagi lebih besar lagi, barakallahu fikum. Karena betina azzaikumullah menjelaskan kepada kita betapa besar posisi orang tua dalam Islam. Rasulullah alaihissalatu wassalam menyebutkan bakti kepada orang tua itu di posisi yang kedua. Setelah sampai pada waktunya. Ketika ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang ketiga itu apa ya Rasulullah? Umma ayyu, amal apa yang ketiga yang Allah cintai? Beliau mengatakan, al-jihadu fi sabilillah. Berjihad fi sabilillah. Apa yang tahu amalan jihad? Amalan jihad itu disebutkan dalam Islam, dikatakan sebagai dharwatu sana min Islam, sebagai puncak amal Islam yang paling tinggi. Orang yang berjihad fi sabilillah, imma syahid, surga tempatnya. Baiklah, dia orang yang menang mendapatkan ghanimah dan kemuliaan. Ingat yang fi sabilillah, langsung surga tempatnya. Tidak ada yang bisa menyamai amalan jihad. Tetapi dalam riwayat ini, amalan jihad yang sedemikian besar itu nomor tiga setelah bakti kepada orang tua. Artinya amalan berbakti kepada orang tua itu lebih afdol, lebih mulia daripada amalan jihad. Yang dimaukan dengan jihad di sini adalah jihad yang fardu kifayah. Yang fardu kifayah. Kalau jihad yang fardu ain mendahulukan jihad daripada orang tua, sebab jihad yang fardu ain maslahatnya umum, sementara orang tua maslahatnya khusus. Tetapi kalau jihad yang fardu kifayah, berbakti kepada orang tua itu lebih afdal, lebih besar pahalanya, lebih mulia dalam Islam. Anggapan saja di Mesir ada jihad, di Syria ada jihad, padahal enggak ada jihad atau belum ada jihad di sana. Anggap ada. Ketika pemuda-pemuda Islam begitu semangatnya berangkat ke sana untuk mendapatkan yang namanya syahadah, mati syahid, itu fardu kifayah. Ada pemuda yang mengatakan, saya di rumah saya mau berbakti kepada orang tua, lebih afdal yang ini. Saya mau membantu orang tua saya, lebih afdal yang ini. Daripada kamu berangkat jauh-jauh ke sana, ke Mesir, ke Syria, itu pun kalau ada jihad yang syar'i, tapi enggak ada. Jadi kalau ke sana ya eman-eman. Waalaikumsalam. Sama seperti itu. Dari riwayat ini, Fadhilatina Azzaakumullah, diambil faedah oleh para ulama kita, bahwasanya berbakti kepada orang tua itu lebih afdal, lebih utama dari semua amal-amal yang fardu kifayah. Dicontohkan kayak jihad, tapi tidak khusus untuk jihad. Semua amalan yang sifatnya fardu kifayah lebih afdal bakti kepada orang tua. Contoh yang fardu kifayah seperti selain jihad, berarti apa? Kok diam aja. Contoh yang lain seperti salat jenazah. Contoh yang lain seperti amar ma'ruf nahi munkar. Contoh yang lain seperti dakwah ilallah. Dan amal-amal yang lain yang sifatnya fardu kifayah. Lebih afdal, lebih utama berbakti kepada orang tua. Barakallahu fikum. Apalagi amalan-amalan yang hukumnya sunnah, tidak wajib. Ya lebih jauh lagi, lebih utama berbakti kepada orang tua. Apalagi amal-amal yang sifatnya mubah. Tok, mubah, tok. Ya jauh lagi, lebih utama berbakti kepada orang tua. Barakallahu fikum. Mau saya kasih contoh? Contoh gitu ya. Masya Allah. Anggaplah ada amalan jihad di sebelum sebuah tempat. Kamu datang kepada orang tua, bah atau abi atau umi gitu ya. Saya mau mendaftar jihad di sabilillah untuk mendapatkan mati syahid sebagai orang yang sangat mulia membela agama Allah. Mau izin berangkat jihad. Syar'i ini jadi syar'i. Atau mungkin penggambarnya lebih zen lagi, mungkin di zamannya Rasul sudah yang sepakat itu syar'i jihadnya. Rasul mengumumkan jihad di sabilillah. Jihad yang fardhu kifayah. Yang menjadi panglima perangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi mujahidinya para sahabat. Masya Allah. Antum mungkin ketika itu ya, sebagai seorang sahabi datang kepada orang tua, umi mau izin jihad bersama dengan Rasul. Masya Allah. Itu amal yang tidak mungkin kamu dapati sama yaumul qiyamah. Dapat Rasulnya ya. Ternyata dia mengatakan, tidak, jangan berangkat. Ini Rasul yang berjihad. Rasul yang di panglima perang. Dan para sahabat mulia yang ikut perang. Ada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Dan para sahabat yang lain yang mau perang. Saya kepengen ikut sama mereka. Jadi saya dirilah. Tidak. Kenapa kau tidak boleh? Bantu Abi Umi ngurusi kebun kurma. Soalnya kan kebun kurma ya. Jadi sawah gitu ya kan. itu kebun kurmanya tuh, nggak ada yang ngurus. Abi sama Umi sudah tua, kita di sini aja, jangan kemana-mana. Jihad nih, jihad. Mau meyakinkan orang tuanya, ini jihad kisah dirilah, surga bersama dengan Rasul. Tahu? Tapi enggak. Enggak, sudah di rumah saja kamu bantu Abi sama Umi ngurus kebun kurma. Milih yang mana? Milih yang mana? Nah, yang takut jihad. Orang tua, Ustaz. Orang tua, Ustaz. Gitu. Secara syar'i barakallahu fikum, dia harus pilih orang tuanya. Tidak boleh bagi dia berangkat berjihad fisabilillah walaupun panglimanya Rasul alaihi salatu wassalam, walaupun mujahidinya para sahabat, apabila orang tua enggak mengizinkan. Disebutkan di dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari wa Muslim wal-lafzu li muslimin dari Abdullah ibn Umar ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, dia mengatakan ada seseorang laki-laki yang datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam sambil mengatakan, ubayi'uka ala al-hijrah wal-jihad abtaghi al-ajra min Allah ta'ala. Aku membaiat engkau wahai Rasul untuk berhijrah dan berjihad mengharapkan pahala dari Allah semata. Baiat kepada Rasul untuk berhijrah dan berjihad mengharapkan pahala dari Allah. Luar biasa ya. Qala kata Rasul, fahallaka min walidayka ahadun hai? Apakah salah satu dari kedua orang tua masih hidup? Qala na'am bal kilahuma. Betul masih hidup. Bahkan dua-duanya masih hidup ya Rasulullah. Beliau mengatakan, fatabtaghil ajra min Allah. Kamu kepengen dapat pahala dari Allah? Qala na'am. Ya Rasul, saya kepengen dapat pahala besar dari Allah. Qala Rasul mengatakan, farji' ila walidayk fa'ahsin suhbatahuma. Pengen pahala. Ya Rasulullah, pulang ke orang tua kamu. Balik kamu kepada kedua orang tua kamu dan berbuat baiklah dalam berbakti kepadanya. Berbuat baiklah dalam menemani mereka berdua. Sayangkan itu. Sudah baiat, baiat untuk hijrah, untuk berjihad di sabilillah di zaman Rasul bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Amal yang sebesar itu lebih mulia kamu bersama dengan orang tua kamu, berbuat baik kepada orang tua kamu, berbakti kepada orang tua kamu, mengurusi kedua orang tua kamu, menyenangkan hati kedua orang tua kamu. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, ada seseorang laki-laki yang datang kepada Rasul alaihi salatu wassalam yang mengatakan, ya Rasulullah, innik tutibtu fi jihadika zawakidah ya Rasulullah, aku sudah tercatat ikut berangkat jihad di perang ini, perang ini, perang ini. Di zamannya Rasul. Wa atruku walidayya yabkian. Tapi saya tinggalkan orang tuaku dalam keadaan menangis. Menangis kebahagiaan anaknya. Maka Rasul mengatakan, irji ilaihima. Wa abhikhuma kama abkaitahuma. Balik ke orang tua kamu. Bikin mereka berdua tersenyum sebagaimana kamu tadi membuat mereka berdua menangis. Balik. Disuruh balik. Padahal itu amalan jihad fisabilillah yang sangat mulia, yang sangat besar di zaman Rasul lagi jihadnya. Luar biasa. Itulah kedudukan orang tua dalam Islam. Amal yang sangat mulia ketika seorang anak itu bertakdir kepada orang tuanya. Barakallahu fikum. Lebih afdal dari semua amal-amal yang fardu kifayah, lebih afdal dari semua amal-amal yang sunnah, apalagi amal-amal yang sifatnya mubah. Kamu sedang bersiap-siap untuk memberikan ceramah di sebuah masjid. hukumnya apa ini? Fardu kifayah. Masya Allah. Tiba-tiba orang tua kamu ngebel. Leh? Cepat leh sini leh. Gitu leh. Kamu panggil leh ya? Leh apa? Apa ya? Leh ya? Leh, cepat ke bapak. Ada bapak? Cepat, cepat ke sini. Ini penuh. Maaf pak, bisa ditunda sebentar gak pak? Ya namanya orang muda kan sebagai panjang sudah bisa lanjut. Ini mau pengajian pak di masjid. Kira-kira ditunda sebentar pak? Jangan cepat, harus sekarang nih. Gak mau pak? Iya berarti gak mau, tapi sekarang cepat ke sini penting. Masya Allah, antum jadi yakin akan ini. Untuk memberikan ceramah ba'dal maghrib di masjid. Di masjid ini dipanggil sama orang tua kamu. Lanjut ke masjid untuk memberikan ceramah atau pulang ke orang tua? Jawaban? Pulang. Penanane. Detail. Pulang ke tufel. Sampai di mana Ustaz? Oh apa nak tufel? Ini namanya gagal. Ini ditunggu sama umat. Gitu sudah nunggu umat yang sedikit banyak. Sudah menunggu antum ini. Cepat. Afwan Abu Tufail. Ini orang tua memanggil saya. Anak yang berbakti langsung. Naam. Langsung ke orang tuanya. Sampai di orang tuanya tanya. Ada apa, Bi? Hei, ini lelele. Ada apa, Bi? Ternyata abinya itu kepingin diajak jalan-jalan muter-muter kota Muntilan. Rafi, kulele, si bapak si sumpek deh. Jadi agak pusing-pusing kepalanya nih kalau jalan-jalan sama kamu tuh enak deh. Jadi muter-muter sama kamu kan deh biasa deh mampir deh. Allah Taala. Sebagian anak itu mungkin merasakan Allah yahdik, mungkin dia marah-marah sama orang tuanya. Bapak, ini urusan umat terbengkalai. Ya kalau aku pengen jelasin, kamu dari tadi lah enak tuh ya. Ditunda sebentar, habis taklim, tak antar, jangan khawatir. Mau ke mama, sama jam berapa, tak antar. Nah, mau sekarang kok. Allah Ustaz. Sebagian anak mungkin merasakan tindakan dia dengan orang tua itu tidak bernilai sama sekali. Allahumma musta'an. Padahal barakallahu fikum kalau kamu tadi ke orang tua kamu dalam rangka untuk memenuhi panggilan orang tua kamu, mentaati orang tua kamu, memenuhi semua yang dia perlukan walaupun dalam urusan mubah menurut kita. Itu lebih afdal, jauh lebih afdal, lebih mulia, lebih agung pahalanya daripada amal fardhu kifayah antum ceramah menyampaikan ilmu didengarkan sekian banyak umat. Yang ini fardu ain, yang ini fardu kifayah. Anak yang punya ilmu dan berbakti sama orang tuanya. Ya Allah, Bi, naik. Naik dia dengan senang hati, dengan perasaan bangga, bahagia. Bisa menyenangkan orang tuanya. Jalan-jalan keliling Muntilan, Masya Allah. Mana, Bi? Terus, jajak ngobrol gimana dulu, masa lalunya Abi. Gitu ya, asyik gitu. Mana, Bi? Nah, dari tadi ditunggu mampirnya itu kapan gitu. Mampir kemana Bi? Itu dengan rasa bahagia, rasa sukacita, dan yang merasakan saya sedang mengamalkan amal yang paling afdal, sedang mengerjakan amal yang paling agung, lebih agung daripada ceramah di masjid Muntilan ini. Barakallahu fikum. Dengan senang hati. Tapi kebanyakan mohon maaf ya, kebanyakan anak gerundel. Ya apa ya? Jawabannya? Ya, gerundel. Gitu. Sambil, ayo naik sambil atis. Sambil jalan, sambil lecu-lecu, sambil marah-marah. Bayangannya ini orang tua satu ini. Aku gak ngerti. Dakwah ilallah. Gagal. Allah Ustaz, itu pertanda itu anak enggak punya ilmu. Tanda itu anak enggak mengerti bagaimana kedudukan orang tua dalam Islam. Itu anak menunjukkan tidak punya penghormatan dan pengagungan kepada orang tuanya. Islam memandang orang tua yang lebih afdal. Orang tua yang lebih afdal. Bahkan kalau seandainya kamu diminta untuk dakwah di Jepang, diundang resmi, diundang ke Jepang, itu mungkin bayangannya sudah kayak Vienna itu, ya. Sudah kelas dai yang keberapa sudah di ke Jepang. Sudah. Kamu mau sama orang tua? Bah, saya mau ke Jepang, bah. Mau dakwah kepada Allah untuk kaum muslimin di Jepang sana. Ngunya orang tua kan bangga, bah. Oh, anak saya ke Jepang ya, dakwah ya. Gitu. Qadar Allah wa masya'ata'al, gak boleh. Gak boleh, ya, Pak. Dia katakan, enggak. Bapak nangisinnya ngomong ke Jepang. Bah, dakwah ini. Jepang itu lebih membutuhkan dakwah salafiyah daripada Indonesia. Indonesia banyak ustadznya, banyak da'inya. Banyak teman-teman ta'limnya. Jepang itu garing. Kering ke otak. Perlu siraman-siraman dakwah. Enggak. Abi gak setuju. Ngomong ke umumnya, supaya umumnya lebih abinya. Ini ke Jepang ini. Sama, umum juga mengizinkan. Ya Allah. Ini dakwah. Kesempatan dakwah menebakkan ilmu. Bisa umum bayangkan coba kalau ilmunya saya ini, Nanda ini, diterima di Jepang sana, terus berluas di sana, pahala yang sangat besar nih. Paham. Tapi umum gak mengizinkan. Kenapa nih? Umi paling gak suka kalau kamu terbang menuju negara kafir kayak gitu itu. Kalau kamu diundang ke negeri Yaman, disuruh ceramah di markisnya Syekhul Imam wala Syekh Abdul Adani, Umi setuju. Tak biayai. Jelas negara Islam, markisnya Al-Sunnah, markisnya para ulama. Ilmiah juga ini kita saat ini, Masya Allah. Kok gak kebayang jauh itu kita jadi adanya. Mikirnya Jepangnya tadi itu, Ikhwan. Lupa dari Jepang negara kafir. Tidak boleh. Yang terpilih mana, Ikhwan? Gagal ke Jepang atau gimana, Ikhwan? Sekali lagi jawabannya, kalau kamu sebagai anak yang berbakti kepada orang tuamu, kamu tidak usah banyak A-I-U, iya, sami'na wa ta'na. Saya akan batalkan agenda ke Jepang. Langsung, telepon mana dia? Maaf, tidak jadi. Kenapa Ustaz? Sudah diumumkan di mana-mana Ustaz. Semua dunia tahu. Bukan semata-mata Jepang yang tahu. Semua dunia Eropa. Semua dunia Amerika. Semua Asia tahu. Antum mau ke Jepang. Online live. InsyaAllah gitu ya. Kalau kamu berbakti sama orang tua kamu, kenapa? Iya. Saya tahu itu dan saya batalkan ke Jepang. Dikarenakan saya belum mendapatkan restu orang tua saya. Mungkin diam. Ini orang tuaku yang menyatakan tidak setuju. Ini orang tuaku. Orang tua saya tidak menyetujui saya ke Jepang. Mohon maaf. Sebesar-besarnya lain waktu. Kalau sudah dapat restu orang tua, insya Allah ke Jepang. Assalamualaikum. Oke, baru anak soleh. Baru anak yang berbakti kepada orang tua. Ini baru anak yang betul-betul mengerti ilmunya dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-harinya. Betul-betul mau menjunjung tinggi orang tuanya. Adakah anak yang semacam ini? Jawabannya, ya Ikhwan, kalau kita mau introspeksi diri, jujur saja kita mengatakan kita belum apa-apa dengan orang tua kita. Belum ya Ikhwan. Maka Ikhwan Abudina Azzaikumullah, apa yang disampaikan oleh Rasul dalam banyak riwayatnya ini mestinya menjadi pendorong bagi kita semua, ikhwanatiku na'azakumullah, untuk menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Apalagi orang tua yang masih hidup. Apalagi dua-duanya masih hidup. Itu kesempatan bagi kita semuanya untuk bisa mendapatkan pahala yang sangat besar kepada Allah Azza wa Jal dengan orang tua kita. Manfaatkan sebaik mungkin orang tua kita itu untuk mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya, bisa meraih surga Allah Azza wa Jal dengan berbakti kepada orang tua. Penyesalan itu akan ada di akhir ya. Dia akan menyesal ketika orang tuanya telah tiada. Di saat dia selama ini belum pernah sedikit pun membahagiakan orang tuanya. Dia akan menyesal ya kawan. Maka ya khanil tina azakumullah, yang orang tuanya masih hidup dua-duanya disyukuri. Sekali lagi gunakan kesempatan sebaik-baiknya untuk menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Bahagiakan orang tua antum semampu antum dengan hartamu, dengan ucapanmu, dengan perbuatanmu, dengan apa yang kamu miliki. Jangan sedikitpun dan jangan sekalipun kamu berani sama orang tua antum, apalagi sampai membuat orang tua meneteskan air mata kesedihan dan kekecewaan kepada seorang anak. Kamu harus sangat takut akan dosa berharga kepada orang tua. Ancamannya disegerakan langsung di dunia sebelum di akhirat nanti. Bagi yang orang tua telah tiada, jangan lupa terus doakan kebaikan untuk mereka semua. Doakan kebaikan untuk mereka, doakan rahmat untuk mereka, doakan martabat yang tinggi untuk mereka. Jadilah anak yang soleh, yang waladun salihun yad'ulah. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Barakallahu fikum. Seorang anak yang betul-betul cinta kepada orang tuanya, sayang sama orang tuanya, dia akan masuk ke rumah ketika orang tuanya meninggal. Ketika dia mendapatkan sebuah masalah, sebuah problem, dia akan kehilangan. Selama ini dia sama orang tuanya menyampaikan segala keluh kesahnya, tempat dia curhat kepada ayahnya, kepada ibunya yang dia cintai selama ini. Dia semuanya akan tak lagi dia jumpai ketika dia sudah meninggal orang tua tadi. Yang ada hanya penyesalan. Sekali lagi, apalagi ketika di masa-masa yang telah lalu belum pernah kamu membahagiakan orang tua kamu, akan muncul yang namanya penyesalan yang luar biasa di sana. Ya, walaupun tidak terlalu ya kawan, dikarenakan masih memungkinkan bagi kita untuk berbakti pada orang tua walaupun mereka telah tiada. Al-Muhim, tanamkan dalam jiwa antum masing-masing betapa tinggi, betapa mulia, betapa besar, betapa agung kedudukan orang tua dalam Islam itu. Betapa besar, betapa agung hak orang tua yang harus ditunaikan oleh anak-anaknya. Jadi anak yang soleh, yang berbakti sama orang tua, dan jangan sekali-kali berani menjadi anak yang durhaka kepada orang tuanya. Buatlah mereka selalu tersenyum, selalu bahagia di masa-masa tuanya, merasakan kenikmatan, merasakan kebahagiaan melihat anak-anaknya, cucu-cucunya. Terus kamu buat tersenyum, bahagia, penuhi semua kebutuhan mereka sehingga kamu mampu. Kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya mubah, apalagi kebutuhan yang sifatnya syar'i. Selagi kamu mampu, selagi mereka masih ada, itu kesempatan yang sangat luar biasa untuk menambah bumi-bumi pahala kita di sisi Allah Azza wa Jal dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa Ustaz, saya mau tanya, orang tua saya senang kalau saya ikut nyoblos dalam acara pilkada. Apakah saya harus mengikuti acara coblosan tersebut? Jawabannya barakallahu fikum, mentaati kedua orang tua itu di dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang baik. Innama ta'atu fil ma'ruf, ketaatan hanya dalam perkara yang baik. La ta'ata li makhlukin fi ma'syiril khaliq. Namun kali itu saja kamu tidak mentaatinya, dan bukan berarti itu dijadikan sebagai alasan untuk berani dan durhaka sama orang tua. Jangan kamu taati, kamu sampaikan dengan baik-baik alasan kamu secara syar'i kenapa tidak ikut nyoblos dalam acara pilkada. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan saya ingatkan ya khana fitina azakumullah, berbakti kepada orang tua yang hakiki itu ialah ketika kita bisa berbakti kepada orang tua yang memiliki sekian banyak kekurangan. Orang tua yang tidak soleh, orang tua yang awam, orang tua yang sebanyak begitu-begitunya dan segala macamnya. Orang tua yang mungkin tidak perhatian sama kamu, yang menyengsarakan kamu. Justru ketika kamu berhasil berbakti kepada orang tua yang semacam ini, itulah yang namanya hakul bir. Hakikatul bir, hakikat berbakti kepada orang tua. Sebab butuh perjuangan, butuh pengorbanan, butuh jiwa yang besar, butuh kesabaran, butuh keuletan, butuh kesungguhan. Membutuhkan rasa cinta yang sangat besar kepada orang tua tadi supaya dia kembali pada al-haq. Kalau orang tua tadi adalah orang yang soleh, orang yang baik, orang yang sunni, orang yang salafi, ringan bagi antum untuk itu. Walaupun bukan berarti berhak. Berarti pada semua orang tua, tetapi yang lebih ditekankan lagi ketika orang tua tadi tidak di atas jalan yang benar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan malam hari ini menjadi perjuangan bagi kita semua untuk kedepannya nanti kita menjadi anak-anak yang soleh, berbakti kepada orang tuanya selama mereka masih hidup dan sepeninggal mereka nanti. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nastaghfiruka subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.